kada pangharapan lagi. Ulun pacang membuliki liwar sakit hati, tak hianati kedua kali. Ujar pangkam kata lagi, kontak kini kam hapusi, ulun diwaluhi. Kita masih haja pacatan waninya. Samaras hati di karam putih hitam memilih inyam yang pasti banyak moni asa kujuruhi banding sudah jadi nasi baik ulun pergi walau bujur liwang. kasihan babujur sayang. Jangankan sabulan meninggalkan pian, senyum haja kadada urun di karindangan. Tak bayang-bayang bulan setiap malam, buha pian yang ada di pikiran. Kada baguringan haur kaganangan, hati supan tak bayang babi tak baikan. Setangkai mawar merah yang ulun bariakan, waya bajumpa timbul cinta. Masih tak simpan rapi harumnya tak jaga, bila ulun pandang ingat pian. Hadang-hadang mahadang timbul wan hilang, hati ulun dimainakan. Hadang-hadang pang sayang jangan marah jumpa bulan depan. Janji pasti badatang. Ujar pampian anak badatang, ngabut benar orang sudah sakampungan. Batatakunya jadi pandiran, orang ulun supan amun pian kalawasan. Sabar pampian biar hadang ngarakan, ulun janji pasti kain abang lun datang. Pampadahkan wan kuitan tiang, dunia bujuran cinta tak ada permainan. Ulun sangat terasa, amun biar ada tidak, hendak bersama selawasnya. Tapi sayang, cinta terhalang jujuran. Bujur sayang, jangankan sabulan meninggalkan tiang, setiap haja kan ada bunyi karindangan. Tak bayang-bayang mulut setiap malam, buha pian yang ada di pikiran. Kada bagurinan haur kaganangan, hati supan tak bayang babi kebaikan. Setangkai mawar merah jumpa timbul cinta, masih tersimpan rapi harumnya tak jaga, bila panjang ingat pian. Hadang-hadang mahadang timbul menghilang, hati ulun dimain akan. Hadang-hadang pang sayang jangan marah jumpa bulan depan, janji pasti badatang. Suanang rancak luput janji, ku ada gasan ikan ku datang dasan ikan. Buang kenangan nang menyakitakan. Ku ada gasan ikam, ku datang gasan ikam. Mun ikam sanyu asli bunga sebenara. Kipayakan haja urang nang maulah sakit. Aku kin muah tinggal langkah, kada usah babulin. Kau harus bahagia walau ku tahu ngali jua. Tanang haja aku ada, ikam pasti gasan ikam, ku datang gasan ikam. Buang kenangan nang menyakitakan. Ku ada gasan ikam, ku datang gasan ikam. Mun ikam sanyum asli bunga asmara. Payakan haja urang nang maulah sakit. Aku kin muah tinggal langkah, kada usah babulin. Kau harus bahagia walau ku tahu ngali jua. Tanang haja urang nang maulah sakit. Aku kin muar tinggal akan, kada usah babulin. Kau harus bahagia walau ku tahu ngali jua. Tanang haja aku ada, ikam pasti kamu yang pergi. itu buka hati. Selalu terbayang pesta yang ku hadiri. Teganya kamu memilih dia jadi suami. Sengsara hati tak ada harga diri. Biar saja hatiku tersakiti, cinta kamu hianati. Terpaksa ku jauhi. Daripada kesal yang ku alami, orang tuamu tak merestui. Katanya mau mencari level tinggi. Mati rasa jadinya melihat kamu dengannya. Walau kesal di dada, ku coba mengikhlaskannya. Sudah sering ku coba untuk melupakannya. Biarlah kamu bahagia dengan dia pilihan orang tua. Cinta kamu yang nanti terpaksa ku jauhi. Daripada kesal yang ku alami, orang tuamu tak merestui. Katanya mau mencari level tinggi. Mati rasa jadinya melihat kamu dengannya. Walau kesal di dada, ku coba mengikhlaskannya. Sudah sering ku coba untuk melupakannya. Biarlah kamu bahagia dengan dia pilihan orang tua. Biarlah kamu bahagia dengan dia pilihan orang tua. Hantaliur terasa melihat pian wan inya. Walau sangkal di dada, luncoba mengikhlaskannya. Rancang sudah luncoba, sagan melupakannya. Rayu jan pian bahagia. Wanang dipilih akan orang Tuhan. ini hati terasa mati. Muntah ingat wayah lun menyayangi. Bina musti cinta sampai kamati. Sakiti cinta pian hianati, terpaksa menjauhi. Daripada sangkanang lun alami, kuitan pian kada merestui. Ujarnya hendak mencari level tinggi. lagu yang paling sempurna. Tapi mengapa kau meninggalkanku? Rasa bahagia waktu kita bersama, namun akhirnya perpisahan jua. Pergi. Bagaimana nasib cinta kita setelah lama kita bersama? Aku tahu, kamu tahu, hati sudah saling menyatu. Janganlah marah kau kepadaku. Aku sungguh mencintaimu. Walau kini belum resmi dirimu menjadi istriku, pesanku pada orang tuamu. Terima kasihku telah melahirkan kamu. Izinkan aku kita. Sekian lama kita bersama, aku tahu, kamu tahu, hati sudah saling menyatu. Janganlah marah kau kepadaku, aku janji menikahimu, walau kini belum resmi. Dirimu menjadi istriku, ini pesanku pada orang tuamu. Terima kasihku telah melahirkan kamu. Izinkan aku melamar dirimu. Sampaikan pesanku pada orang tuamu. Ku mencintaimu setulus hati padamu. Izinkan aku melamar dirimu. Bujur kadakala ulun menahannya, amun saban hari sasar bertambah cintanya. Dasar pian tu pangneng maulalun semangat, pian tu bidadari nang paling hebat. Bujur kadakala ni ulun badusta, amun makin hari makin bertambah bungasnya. Kadakalain lagi, kadakalain hati, kau amanan dingin pian nang di hati. Jadi himung ulungnya bila mati pihinya. Dasar bungas urangnya makulah ulung cinta. Bujur kadakawa ulun menahannya, amun saban hari sasar bertambah cintanya. Dasar pian tumang nang maulalun samana, pian tu bidadari nang paling hebat. Ey yo, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala. Ey, pian nang paling bungas yo, juga yang paling sempurna. Satu ketiga keempat kelima, cuma pian kadeda duanya. Jujur ulun memang kada sanggup kalau tanpa pian menjalani hidup. Aku tahu yang kau mau, kau pun tahu yang ku mau. Kilau Rolex di matamu, kan ku beri semua waktu. Yeah. Semaumu, semangatku, tu senyummu, semauku. Lukis sama tentang kita, kau dan aku. Wahai bidadariku. Okay. Bukan cuma main-main, ku tak peduli. Lain-lain, ini bukan konten. Gaming-gaming, karena cintaku bukan main. Memang lain, kamu memang lain. Dasar lain, kamu dasar lain. Kisah cinta panjang tam limosin. Terdengar betul layak suara panting. Kadakawa ulun menahannya, amun saban hari sasar bertambah cintanya. Dasar pian tu nang maulalun semangat, pian tu bidadari nang paling hebat. Jadi himung ulunnya bila maitinya. Dasar bungas urangnya kadakawa, ni ulun badusta, amun makin hari makin bertambah bungasnya. Kadaka lain lagi, kadaka lain hati, kadaka wamanan di gapian nanti hati. Kadaka lain lagi, kadaka lain hati, kadaka wamanan di gapian nanti hati. Kadaka lain lagi, kadaka lain hati, kadaka wamanan di gapian nanti hati. Maksud hatiku menyapa dia, aku tak sanggup, aku tak bisa katakan dia yang aku cinta, jadi malu akhirnya, aku jadi malu, aku jadi malu, aku jadi malu. Jadi malu. Oh, ingin diriku di atas awan, melihat dunia setingginya. Mataku tertuju seseorang, cantik rupanya, siapa namanya. Ku ingin mengenal dia, tahu namanya. Tampak kulihat baik budinya, terpesona ku dibuatnya. Mampukah ku dapatkan hatinya, tapi ku di atas awan. Sendiri di sini tak berkawan, ku ingin mendekatinya, tanya namanya. Lalu ku sapa cinta. Tatap matanya, kini ku tahu ku tentang dia. Dia yang dulu, dia yang lalu, dia yang aku mau. Maksud hatiku menyapa dia, aku tak sanggup, aku tak bisa katakan dia yang aku cinta, jadi malu akhirnya. Aku jadi malu, aku jadi malu. Padanya satu kata yang paling indah, aku sungguh, sungguh sayang dia. Jadi malu, aku jadi malu. aku malu.